Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Saya Pak Bukhari sebelum duduk. Saya bolehkah membunuh serigala di tanah haram? Boleh. Alasannya ada secara nas dibolehkan. Iya. Nas itu ada dalilnya. Ya. Barangkali ingat dalilnya apa? Enggak ya. Taib. Ijlis. Umar mana? Umar Pemalang. Taib. Nas ataukah kias? Kias. Ya, dasarnya apa? Dari sisi kias misal ataukah aulawiyah? Lebih bahayanya dari yang disebutkan dalam nas ataukah setara gangguannya, lebih atau setara? Lebih. Jadi semua hewan yang sisi gangguannya ya setara dengan yang disebutkan dalam nas itu masuk dalam cakupan yang dibolehkan ya untuk dibunuh walaupun di tanah haram. Dan yang lebih besar lagi sisi bahayanya dan gangguannya itu tentu lebih boleh lagi. Baik. Kalau duri ya bukan zon, kenapa kok tidak boleh dipotong? Padahal itu juga ada gangguannya. Duri kok tidak boleh dipotong duri pada pohon? Tidak ada nasnya. Ya. Panasnya ada ya di sana sudah kita lewati, ya. Tapi tidak boleh untuk dipotong. Kenapa kok Aldian tidak boleh? Padahal ada sisi gangguannya duri. Kenapa? Oh, kalau ular itu boleh dibunuh, ya. Burung gagak itu boleh dibunuh, ya. Alasannya kan karena ada sisi gangguannya, hewan-hewan yang ya fasik mengganggu. Sekarang duri itu ada sisi gangguannya enggak terhadap antum? Ahmad apa Mahmud? Ahmad ya. Baik, yang satu Mahmud ya. Baik. Apa si alasannya kok duri enggak boleh dipotong? Artinya duri tidak secara aktif ya memberikan gangguan ya. Jadi dia sifatnya pasif ya, yang mendatangi yang terkena kan seperti itu. Beda dengan hewan-hewan tadi dia akan menyerang ya walaupun apa sifatnya tidak diganggu sekalipun, sehingga dibolehkan untuk dibunuh walaupun di tanah haram. Paham ya? Baik. Baik, kita masuk pada bab baru, pada halaman 350. Qala al-muallif al-imam Dulghani al-Maqdisi rahimahullah, babu dukhuli Makkata wa ghairihi. Bab tentang masuk ya Makkah dan perkara lainnya, artinya selain masuk ke Makkah. Al-hadith al-awwal an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال يعني صلى الله عليه وسلم اقتلوه متفق عليه. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke kota Makkah amal fathi, pada tahun penaklukan kota Makkah. Wa ala, yani di hari itu ya, hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah. Wa ala ra'sihi al-migfaru, dalam keadaan beliau ya di kepala beliau memakai migfar. Migfar ini ya penutup kepala yang biasa dipakai saat peperangan ya, untuk melindungi kepala dari senjata lawan, baik itu pedang ataupun panah ataupun senjata yang lainnya. Bahkan pada peristiwa perang Uhud ya, Nabi SAW ya, sebagaimana sebagian sahabat mengatakan, ketika itu kami tidak mengenal ya beliau kecuali dari yakni mata beliau, artinya menunjukkan bahwa ketika itu ya yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar menutup mata, bukan hanya sekedar menutup kepala, bahkan yang terlihat ya itu hanya kedua mata beliau. Makanya ketika pada pertempuran tersebut ada senjata musuh yang menghantam mikfar beliau ya, sebagian dari bahannya itu masuk menusuk pipi beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Ini migfar. Falamma naza'ahu, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ya telah melepas migfarnya tersebut, ja'ahu rajulun, datanglah seseorang, ini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di mana tujuan orang tadi melaporkan tentang seseorang yang bernama Ibnu Khatl. Kata orang tadi, Ibnu Khatlin muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Bahasanya Ibnu Khatl dia sedang ya muta'alliq, yakni bergantung ya di astaril Ka'bah, yakni kain penutup Ka'bah. Tujuannya ya dia ya dengan itu untuk berlindung dari ya, ancaman ya pembunuhan terhadapnya, di mana dia ya termasuk di antara yang ditayin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang ya dieksekusi ya, harus dieksekusi mati karena kejahatan yang dia lakukan. di mana sebagian ahli sirah menyebutkan bahwa orang ini yakni Ibnu Khattal dia masuk Islam namun ternyata ya tidak jujur dalam keislaman ya, ketika ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menarik zakat ya, dia ditemani oleh seorang dari Ansor ya, menuju tempat yang akan didatangi dan rupanya ada dendam pada diri Ibnu Khattal ini terhadap kaum Ansor karena ya, saudaranya salah satu saudaranya dalam salah satu pertempuran terbunuh ya oleh salah seorang Ansor. Kemudian dia pura-pura masuk Islam. Nah, dalam perjalanan tersebut ya sahabat Ansor yang bersamanya tadi dibunuh. Kemudian dia melarikan diri ke Makkah. Ini Ibnu Khattal. Dan akan disebutkan juga oleh Ali bin Mas'adi rahimahullah di antara sisi bentuk kejahatan dia ya, dalam menghina Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selain ya, kejahatan tadi. Jadi dia murtad ya. Kemudian atau sebelumnya dia membunuh sahabat Ansor, kemudian murtad. Kemudian setelah itu ya dia melakukan ya berbagai yakni bentuk penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal kita tahu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam ya Ibn Taimiyah rahimahullah ya bahwa siapa saja yang mencela mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam ya itu hukumnya dibunuh ya sama saja dia mengaku Islam ataupun tidak. Baik. Mendengar apa yang dilaporkan oleh sahabat tadi, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan uqtulu. Ya, bunuhlah dia. Artinya keberadaan dia mencari perlindungan dengan bergantung ke ya kain penutup Ka'bah itu tidaklah menjadi sebab dia terlindung. Ya, bahkan dia tetap dihalalkan darahnya. Kita lihat keterangan Al-Imam Mas'adi rahimahullah. Bab dukhuli Makkah wa ghairihi. Bab tentang masuk kota Makkah dan perkara yang lainnya. Ai mimma yata'allaqu bil harami awil ihram. Yani dari apa saja yang berkaitan dengan al-haram, yani wilayah haram ataupun al-ihram yang terkaitan dengan ya pelaksanaan ihram baik untuk haji ataupun ya untuk umrah. Qawlu fi hadisi Anas dakhala Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath wa 'ala ra'sihi al-mighfar ila akhir al-hadis. Al-mighfar مأخوذ من الغفر وهو الستر. Kata al-mighfar ini dipetik dari kata al-ghafr yang maknanya adalah as-satr yakni menutupi. Ai ma yasturu bihi ar-ra's. Jadi sesuatu yang menutupi kepala fil harb dalam pertempuran. Dari makna inilah ya kita mengetahui lafaz al-istighfar ya ini talabul maghfirah ya meminta al-maghfirah yang di mana maghfirah adalah ya maknanya yakni penutupan terhadap dosa ya artinya mohon untuk ditutupi dosa, demikian juga ya dijaga dari efek dari dosa itu, yakni hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa lirra'si, di mana al-mighfar ini ya fungsinya untuk menutupi kepala, kadir'i lil badani, sebagaimana ad-dir yakni baju besi untuk pelindung badan. Baik. Ini terkait dengan fungsi dari al-mighfar ya, sebagaimana fungsi baju besi bagi badan untuk pelindung dari senjata musuh. Ya, kalau pakaian perang di zaman kita ya biasanya rompi ya, anti peluru ya, dan apa, helmnya ya, helm itu yang biasa dipakai oleh ya, tentara ketika di medan tempur. Kemudian wa fihi, di antara faedah dari hadis ini, annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah bighairi ihramin. Bahasanya di hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah ya, tanpa dalam keadaan melaksanakan ihram. Ini diketahui dari apa yang beliau pakai ya. Kemudian wa annahu idza tazahamatil ibadatu. Dan ini juga menunjukkan bahasanya jika beberapa jenis ibadah tazahamat ya, berdesak-desakan. Yubda'u bil ahammi fal aham, maka harus didahulukan dari yang paling penting ya, kemudian yang penting berikutnya. Baik. Dan di sini ya, tertuntut bagi seorang hamba untuk bisa melihat mana ya dari ibadah-ibadah tersebut yang harus didahulukan ya, dari sisi nilai kewajibannya ya, karena sesuatu yang lebih wajib menuntut untuk lebih didahulukan ya, karena itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar pahalanya. Ini manakala ibadah-ibadah tersebut tidak bisa dilakukan secara bersamaan, harus ada yang didahulukan. Nah, pada peristiwa ini kata Syekh, fa innahu qaddamal jihad 'ala al-ihram. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan al-jihad ya, dibandingkan atau di atas ihram. Lianna jinsal jihadi afdalu min jinsin nusuki. Karena jenis jihad ya, itu lebih utama dibandingkan jenis manasik. Ya. Jenis dari ibadah. Ibadah ya, yang berkait dengan manasik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-19, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah kalian menjadikan ya, yakni siqayatul hajj ya, bentuk bantuan memberikan minum kepada orang-orang yang berhaji, mengurusi orang-orang yang berhaji memberikan minum, demikian juga memakmurkan Masjidil Haram ya, dengan ibadah, apakah ya amalan ini sama ya, dengan seseorang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imaratuhu, di mana memakmurkan ya Masjidil Haram bil hajj, dengan haji, wal umrah, wat tawafi, was salah, dengan umrah, dengan melaksanakan tawaf, demikian juga salat di dalamnya, wa nahwiha minal imarati al ma'nawiyah wal hissiyah, dan yang semisalnya dari imarah, yakni memakmurkan masjid baik secara ma'nawi maupun secara indrawi, secara hissi. Ya, di mana ayat ini juga berkaitan dengan apa yang dibanggakan oleh orang-orang musyrikin ya di masa itu, bahwa mereka merasa ya dengan mereka memberikan pelayanan terhadap orang-orang yang berhaji di masa jahiliyah, ya musyrikin masih menjalankan haji ya. Demikian juga ya melakukan tawaf ya, meskipun ya dengan cara yang menyelisihi yang dicontohkan oleh ya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sampai mereka yang tidak memiliki ya pakaian yang dipersyaratkan oleh mereka untuk tawaf itu harus melepas seluruh pakaiannya supaya tidak mengotori kesucian Masjidil Haram katanya. Sehingga ya mereka orang-orang musyrikin ya di antaranya melakukan tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Nah, mereka menganggap ini keutamaan ya dibandingkan orang-orang yang berislam, dibandingkan orang-orang yang beriman. Kemudian maka pada kejadian tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan jihad ya untuk membersihkan ya kesyirikan ya dari negeri yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai, yakni Makkah. Kemudian wa qawluhu falamma naza'ahu ja'ahu rajulun, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas mighfar beliau, maka datanglah seseorang dan orang itu berkata bahwa Ibnu Khatal muta'allikun bi astaril Ka'bah. Ibnu Khatal sedang bergelantung ya, menggantungkan atau menggelantungkan dirinya pada kain penutup Ka'bah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan uqtuluh, bunuhlah dia. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fihi, di sini ada faedah yang bisa dipetik, annahum kanu yu'azzimuna al-baita ta'ziman 'aziman. Bahasanya mereka orang-orang musyrikin dengan kesyirikannya ya, mereka mengagungkan Baitullah dengan pengagungan yang luar biasa ya, termasuk anggapan mereka jika mereka berlindung di Ka'bah ya, menunjukkan dengan itu darah mereka terlindung ya, karena keagungan Baitullah tersebut. Kata beliau, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdara dima'a unasin mu'ayyanina kanu yu'zuna Allah wa rasulahu ashadda al-adhiyah. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah yakni ahdara dima'a, maksudnya yakni menghalalkan darah, tidak lagi menganggap darahnya sebagai darah yang terlindung ya. Sebeberapa orang yang beliau ta'yin ya, beliau tentukan ya, sebut person-personnya Di mana mereka orang-orang yang yu'zunallaha wa rasulah, yakni ya, menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, asyadzal adhiyah, dengan gangguan yang sangat. Minhum, di antara mereka adalah Ibnu Khatl. Ya, sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa ada 4 lelaki ya, dan 2 orang wanita yang ditain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dieksekusi. Ya, dihalalkan darahnya. Di antaranya adalah Ibnu Khatl. Ya. Dan termasuk yang lainnya adalah Ikrimah, ya, Ibn Abi Jahal. Ya. Radiyallahu an, karena beliau setelah peristiwa itu masuk Islam. Nanti insyaallah akan disinggung sedikit tentang apa yang dialami oleh Ikrimah. Falamma sami'a al-la'inu bidzalika, ketika orang yang terlaknat ini, yang Ibnu Khatl ini, tadi sudah disinggung bagaimana kejahatannya, dia murtad, yang dia telah membunuh, dia juga menghina, menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang yang terlaknat ini mendengar bahwa dia ya termasuk dari orang yang ditain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dieksekusi, ta'allaqa bi astaril Ka'bah, maka dia bergelantung dengan astaril Ka'bah, ini kain penutup Ka'bah, aidan minal qatl, dengan tujuan untuk berlindung ya dari tindak pembunuhan. Falamma ra'ahu almuslimuna karihu an yaqtuluhu, ketika kaum muslimin melihat ya Ibnu Khatl ini dalam keadaan dia bergantung di ya kain penutup Ka'bah tersebut, maka kaum muslimin ya tidak suka untuk membunuhnya, hatta yuraji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka ya merujuk, bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtiraman lil bait, ya yakni mereka tidak melakukannya itu dalam rangka untuk memuliakan ya Baitullah. Ya, hingga mereka kemudian menanyakan dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara Ibnu Khatl yang sedang ya berlindung di Ka'bah tersebut. Falamma raja'uhu, ketika mereka, ini melalui salah satu dari mereka sebagaimana disebutkan di sini, ya, merujuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amara bi qatlihi, beliau memerintahkan untuk membunuhnya. Baik, li annahu adza ar-rasul ashad al-adhiyah, karena dia ya telah melakukan gangguan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan gangguan yang sangat. Fa kana min adhiyatihi lir-rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana di antara bentuk gangguannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu ittakhadha jariyataini, ya badia menjadikan ada 2 orang ya jariyah, ini budak wanita, yang yughanniyani bihijai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang disuruh untuk ya melantunkan nyanyian yang berisi sindiran, hinaan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Adapun terkait dengan sahabat Ikrimah ibn Abi Jahal, ketika ya dia mendengar bahwa dia termasuk di antara yang dihalalkan darahnya, maka dia melarikan diri. Dalam riwayat As-Suyuti dari sahabat Abdullah ibn Az-Zubair, ya, disebutkan bahwa dia ya melarikan diri ke arah Yaman, ya ke arah negeri Yaman. Kemudian Ummu Hakim, ya, yang merupakan istri dari Ikrimah ibn Abi Jahal ini, meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang berislam, kemudian mengadu, meminta, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar, ya, Ikrimah termasuk orang yang diberikan pengampunan, ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengabulkan permintaan Ummu Hakim ini. Hingga kemudian, ya, Ummu Hakim, ya, berupaya untuk mencari, menyusul, ya, ke arah, ya, kepergian Ikrimah ini. Nah, dalam perjalanannya, Ikrimah ternyata sudah sampai, ya, di, nah, bahasa kitanya pelabuhan, ya, sebenarnya, untuk naik kapal menuju Yaman. Karena mungkin itu jalur yang paling mudah dibandingkan jalur darat. Kata nahkodanya, ya, akhlisu, ya, kepada para penumpangnya, akhlisu. Ya, Ikrimah tanya, apa maksudnya? Ya. Kata nahkodanya, ini kul la ilaha illallah. Ya. Jadi si nahkoda mengingatkan bahwa dengan keikhlasan inilah yang akan menjadi sebab keselamatan mereka dalam layaran itu. Kata Ikrimah, justru aku lari itu dari kalimat itu, malah disuruh untuk mengucapkan itu. Ya. Sampai kemudian sampailah, ya, Ummu Hakim di pelabuhan tersebut. Ya, kata Ummu Hakim, ya, disampaikan kabar gembira, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengampunimu. Atau memberikan, apa istilahnya, ya, pengampunan seperti itu. Sampai kemudian, ya, dia pun turun kembali, ya, dari kapal itu. Kemudian ketika hendak menyentuh istrinya, kata istrinya, ketahuilah kamu masih kafir, saya sudah menjadi muslimah, jadi tidak halal untuk disentuh, ya. Lantas apa yang harus aku lakukan? Kamu datangi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kamu nyatakan keislaman. Maka, ya, Ikrimah pun dengan semangat, ya, kembali ke Makkah, ya, kemudian, ya, di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan keislamannya. Kemudian di antara permintaan Ikrimah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan, ya, ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuknya atas segala bentuk gangguan dan kejahatan yang pernah dilakukannya kepada Rasulullah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keislaman beliau baik, bahkan beliau termasuk di antara yang dijadikan, ya, komandan pertempuran dalam sebagian jihad kaum muslimin. Adapun di antara sebab permusuhan ataupun gangguan yang di masa kesyirikannya dilakukan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian ahli sejarah mengatakan itu tidak lepas dari, ya, pengaruh sang bapak, ya, yang sangat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sampai dijuluki sebagai Fir'aunnya umat ini, ya, itu siapa? Abu Jahal, ya, Fir'aunnya umat ini. Kemudian, wafihi, di antara faidah yang terkandung dari hadis ini, annahu Sallallahu Alaihi Wasallam dakhala Makkah unwatan kama huwa madhhabul jumhur. Bahasanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, ya, ke Makkah secara unwatan artinya ya dengan apa tindakan kekuatan ya yang memaksa ya yakni penduduknya untuk tunduk ya, bukan dengan istilah apa sulh atau yang semisalnya, bukan. Sebagaimana ini mazhab jumhur ya, sebagaimana diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa ini memakai baju perang dan siap untuk berperang seandainya ya mereka melakukan perlawanan. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad rahimahumullah. Dan dengan ini yakni pendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah secara unwah, ini yang juga merupakan pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Ini diantara empat imam mazhab. Wa qala Asy-Syafi'i, adapun Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dakhalaha bi amanin. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya masuk ke kota Makkah bi amanin, dengan memberikan jaminan ya keamanan. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, was sahihu qaulul jumhur. Dan yang benar dalam hal ini ada pendapat jumhur. Li adillatin katsiratin jiddan, ya berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Ya termasuk ya di antaranya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan para sahabat ya dengan kekuatan persenjataan mereka untuk yakni semacam unjuk kekuatan ya dengan yang dimiliki oleh kaum muslimin ketika itu. Dan ini betul-betul sangat ya menjatuhkan mental ya penduduk Makkah ketika itu. Kemudian walakinnahu sallallahu alaihi wa sallam takarrama alaihim, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya memberikan yakni sifat karomnya ya terhadap mereka. Falam yahilla fihim as-saif, ya di mana beliau tidak menghalalkan terhadap mereka yakni as-saif pedang, yakni tidak menghalalkan untuk mereka dibunuh ya kecuali beberapa orang yang telah disebutkan tadi. Bal qala, bahkan beliau menyatakan, man dakhalal masjid fa huwa amin wa man dakhala dar abi sufyana fa huwa amin wa man aghlaqa alaihi babahu fa huwa amin. Ini sebagaimana ya dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ya, Nabi mengumumkan siapa yang masuk ke Al-Masjid, ya ke Masjid, yakni Masjidil Haram, maka dia aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Dan ini juga termasuk di antara bentuk pemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ya beberapa tokoh dengan disebut namanya yang sangat diharapkan dengan itu ya akan masuk ke dalam Islam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man aghlaqa alaihi babahu fa huwa amin." Dan barang siapa yang menutup pintunya, ya, dia tidak keluar dari rumahnya, fa huwa amin. Ya, maka dia aman. Baik. Jadi ya ini yang menunjukkan bagaimana sikap karom, sifat ya dermawan ya dan pemaafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal kita ketahui bagaimana yakni gangguan orang-orang musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun di saat itu, di saat Nabi ya punya kekuatan untuk pembalas ya terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap Nabi dan para sahabat, namun justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ya, jaminan keamanan demikian. Wahada karamun minhu, la haqqalahum fihi. Ini merupakan ya, sifat karam, yakni kemurahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang la haqqalahum fihi. Ya, yang mereka, yakni orang-orang penduduk Makkah tadi tidak punya hak sebetulnya untuk mendapatkan itu. Ya, bagaimana tidak mereka ya memberikan gangguan yang demikian sampai-sampai ya Nabi dan para sahabat diboikot. Ya, selama kurun sekitar 3 tahun mereka mengalami kesulitan yang luar biasa. Namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya demikian mulia sifatnya. Ya, memaafkan. Wastasna, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan ba'da ashkhasin, ya, sebagian atau beberapa person, ya, yang itu semua tidak lain karena kejahatan yang luar biasa. Amara biqatlihim, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh mereka, orang-orang yang disebutkan, dikecualikan dari, diberikan jaminan keamanan tersebut. Walau wajadu atau walau wujidu ya, muta'allikina bi astaril Ka'bah, seandainya pun didapati orang-orang tersebut ya dalam keadaan bergelantungan di kain-kain penutup Ka'bah untuk ya mengharapkan terlindung dengannya dari ya pembunuhan. Tayib, disebutkan pada footnote yang kedua di situ, zada fi hasyati nuskhatil matan, pada catatan kaki pada ya, naskah matan kitab ini, yakni kitab Umdatul Ahkam, disebutkan ya di antara yang dikecualikan kabni khatl wa nahwihi li annahum ishtadda adiyatuhum lillahi wa li rasulih. Dikecualikan Ibnu Khattab dan semisalnya, dikarenakan mereka ini orang-orang yang sangat luar biasa gangguannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau menutup keterangannya dengan wallahu alam. Ya, ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.